Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membahas pembahasan tentang waris di kitab Fiqh Al-Muyassar, maka ada tambahan sekaligus koreksi berkaitan dengan keterangan yang lewat tentang mawani al-irthi, tentang faktor penghalang untuk mendapatkan warisan, yaitu berupa pembunuhan. Kan saya bacakan keterangan tambahan ini dari Tashil al-Faraid karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan perlu diketahui bahwasanya Syaikh Ibnu Utsaimin, buku khusus beliau tentang faraid, beliau punya dua buku yang ringkas, yang untuk pemula, atau judulnya Talkhis Fiqhil Faraid, kemudian yang lebih luas dari itu beliau sampaikan di Tashil Al-Faraid. Nah, berkaitan dengan poin masalah pembunuhan, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan pembunuhan adalah menghilangkan nyawa secara langsung atau penyebab. Ya, maka kalau seorang itu menghabisi nyawa orang lain, maka ini langsung. Namun jika seorang itu mendorong kawannya untuk sehingga masuk ke kandang macan, kemudian dimakan macan, tentu pembunuh langsungnya adalah macan. Sedangkan orang yang dorong ini statusnya penyebab. Maka yang dimaksud dengan pembunuh di sini, boleh jadi adalah pembunuh langsung, semacam orang menghabisi nyawa orang lain, atau pembunuh dalam artian penyebab. Dia cuma dorong saja. Yang membunuhkan si macan, bukan saya. Nah, enggak, tetap dia statusnya adalah pembunuh. Walladzi yamna'u minal irtsi minal qatli makana bi ghairi haqqin, dan pembunuhan yang menghalang untuk mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang tidak dibenarkan. Pembunuhan yang tidak diperintahkan oleh syariat, ataupun pembunuhan yang diperintahkan oleh syariat, ya, karena ada orang yang dirajam, kemudian kita ikut melempar batu, ya, maka ini tidak termasuk. Nah, apa itu pembunuhan yang biroy hakin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat? Bihaitsu ya'thumu ya'thamu bita'ammudihi, adalah pembunuhan yang bernilai dosa jika sengaja. Jika tidak sengaja tidak dosa, namun cuma ada kewajiban membayar kafarah. Berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yarithul qatilu syai'an." Pembunuh itu tidak mendapatkan warisan syai'an sedikit pun, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wan Umar, dan dari Umar bin Al-Khattab dengan redaksi semisal marfu'an sabda Nabi, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Ahmad dan Ibnu Majah. Maka ini alasan yang pertama kenapa pembunuh tidak mendapatkan warisan, adanya nas. Kemudian alasan pendukung adalah alasan logika. Karena seringkali orang itu membunuh orang yang akan memberikan padanya warisan liyata'ajjal, untuk bercepat-cepat mendapatkan warisan darinya. Oleh karena itu malah dia diberi hukuman dengan tidak mendapatkan warisan saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup jalan keburukan. Dan ini adalah contoh dari penerapan kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, ya tinggal ditunggu saja dia matinya nanti kan. akan dapat warisannya. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, uqiba, maka akan dia akan diberi hukuman berupa hirmanhi, tidak mendapatkannya. Kemudian pada awalnya Ibnu Taimin mengatakan wala farqa baina ayakun al-qatlu amdan aw khata'an ta'miman li sadd dhari'ah. Tidak ada beda dalam masalah tidak mendapatkan waris ini, baik pembunuhannya itu sengaja ataupun tidak sengaja. Yang penting kriteria awalnya apa? Bi ghairi haqqin. Pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Di sini beliau katakan, di awalnya beliau katakan sama saja apakah pembunuhan tersebut amdan atau khata'an, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang penting yang jadi syarat bighairi haqqin, pembunuhan yang tidak dibenarkan. Takmiman lisadi dari'ah, dalam rangka untuk memperluas usaha menutup jalan keburukan. Wali ala yadai al-amidu annahu qatala khata'an. Demikian juga supaya orang yang melakukan pembunuhan sengaja tidak kemudian mengklaim, mengaku-aku, oh ini tidak sengaja, supaya tetap dapat warisan. Namun setelah itu kemudian beliau mengutip pendapat Imam Malik rahimallahu ta'ala. Wa qala Malik rahimallahu ya risul qatilu khata'an min tilati malil maqtul duna diyati. Pembunuh, orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja itu mendapatkan warisan dari hartanya orang yang dibunuh, namun tidak dari diyatnya. Maka seorang ahli waris yang secara tidak sengaja membunuh orang yang hendak memberinya warisan, itu punya kewajiban membayar diyat. Membayar diyat yang diberikan kepada ahli waris yang lain. Nah dia tentu tidak mendapatkan jatah dari mendapatkan jatah warisan dari diyat tadi. Dia cuma dapat dari harta asalnya. Itu pendapat Imam Malik. Wa dzakarahu, dan dzakara Ibnu Al-Qayyim, dan perkataan Imam Malik ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di I'lamul Muwaqqi'in, di bab tentang fatwa-fatwa Nabi fi zaujain, tentang suami tentang suami istri yaqtulu ahaduhuma sahibahu, di mana suaminya itu membunuh istrinya namun khata'an, secara tidak sengaja. Anau yarisu min malihi wa la yarisu min diyatihi. Maka si suami tadi mendapatkan warisan dari pokok hartanya, namun tidak mendapatkan warisan dari tambahan hartanya berupa diyat yang dia bayarkan, yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan tidak sengaja ini. Ini fatwa Nabi SAW dalam satu hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah dan Daruqutni cenderung menilainya sahih meskipun dinilai dhaif oleh Al-Busiri dan Al-Albani. Kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan wa bina khudu, inilah pendapat yang kami pegangi. Maka orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja mendapatkan warisan dari pokok harta namun tidak dari diatnya. Intaha, sekian kutipan dari I'lamul Muwaqqi'in. Kultu, maka aku katakan wa ala hadza, maka kemudian Ibnu Taimin mengatakan wa ala hadza, maka berdasarkan keterangan di atas fa zahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati ana la budda min qarinatin zahiratin tadullu ala annal qatla laisa bi amdin, tidak boleh tidak harus ada indikator kuat yang menunjukkan bahasanya pembunuhan tersebut memang nyata-nyata tidak sengaja. Ya, maka kalau di tashil al-fara'id Ibnu Utsaimin berpendapat pembunuhan khata'an, pembunuh tidak sengaja sekalipun, ya, itu tidak dapat warisan. Beliau mengatakan tadi, wala farqa baina ayakun al-qatlu amdan au khata'an ta'mimam lisadid dhari'ah. Sedangkan untuk pendapat Imam Malik yang tetap membolehkannya, tetap membolehkan untuk dapat warisan, beliau cuma mengatakan wa'ala hadzal qaul, berdasarkan pendapat ini artinya boleh beramal dengan pendapatnya Imam Malik, namun beliau ngasih syarat labuda min qarinatin, harus ada indikator kuat yang menunjukkan kalau itu memang asli tidak sengaja. Ya, maka di tashilul faraid Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa pembunuhan yang menyebabkan tidak boleh dapat warisan itu mencakup pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja, meskipun beliau membuka ruang untuk beramal dengan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahasanya tidak dapat warisan itu dari diat, namun tetap dapat warisan dari pokok harta. Namun beliau ngasih syarat harus ada indikator kuat kalau itu memang tidak sengaja. Namun di beberapa tempat beliau menegaskan kalau beliau sependapat dengan Ibnul Qayyim, yang Ibnul Qayyim ini merojehkan pendapatnya Imam Malik. Yang merojehkan pendapat Imam Malik, bahasanya pelaku pembunuhan tidak sengaja tetap berhak mendapatkan warisan non dari pokok harta. Ini beliau rojehkan di sarah beliau untuk mandumah kawaid fiqhiyah dan usuliyah beliau. Demikian juga beliau menegaskan kalau beliau sependapat dengan Ibnul Qayyim dan sebelumnya adalah Imam Malik. Beliau sampaikan di taklik beliau untuk kawaid wal usul jami'ah. Sarah beliau untuk kawaid dan usul jami'ah karya Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala. Kemudian dia katakan wa amal qatl alladzi law ta'ammadahu lam yakun athiman. Adapun pembunuhan yang seandainya sengaja itu tidaklah dosa. Maka ada pembunuhan yang seandainya sengaja tidak dosa. Seandainya sengaja juga tetap tidak dosa. Maka pembunuhan yang menghalangi untuk dapat warisan, tadi beliau sampaikan di awal adalah pembunuhan yang biroi haqin, dan yang dimaksud biroi riyakin adalah bihaithu ya'thamu bita'amudihi, yaitu pembunuhan yang seandainya sengaja itu dosa. Maka beliau sampaikan ada juga pembunuhan yang seandainya sengaja itu tidak dosa. Contohnya kaqatil sa'il, membunuh orang yang nyerang kita. Dan ini termasuk ya, contohnya adalah qatlis sa'il, membunuh orang yang nyerang. Dan yang nyerang itu masih ternyata keluarganya. Nah, ya, maka boleh jadi karena kebencian, karena satu dan lain hal. Kan, itu diserang ya, oleh masih keluarganya sendiri. Akhirnya kemudian menghindar, gak bisa. Akhirnya dengan sengaja dia bunuh orang tadi. Maka ini pembunuhan yang sengaja namun tidak dosa. Falayamna'u al-irtha. Maka itu tidak menghalang untuk mendapatkan warisan. Wa kadzalika al-qatl al-hasil, demikian juga kematian atau pembunuhan yang terjadi bita'dibin gara-gara takdib dalam rangka hukuman pendidikan. Kok ternyata mati? Orang tua kemudian neblek anaknya, nah yang lu kok terus mati? Atau sebaliknya, atau contoh yang lain, audawa atau pembunuhan yang terjadi karena minum obat atau semacam itu. Fa innahu la yamna'u al-irtha idza kana ma'dhunan fihi, maka itu tidak menghalangi mendapatkan warisan jika dia mendapatkan izin untuk melakukan itu. Jika dia memang punya hak untuk ngeresepi, ya, karena dia dokter, ya, ngasih resep untuk keluarganya sendiri, ternyata mati, kan? Ternyata mati. Atau kemudian dia punya hak untuk melakukan takdib bapak kepada anak, atau ya, guru kepada muridnya. Maka ini mendapatkan izin, maka ini tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan. Pertama, jika memang dia diizinkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, walam yahsul ta'adin wala tafrid, dia tidak melampaui batas dan tidak ceroboh. Dia telah melakukan maksimal, usaha maksimal dalam masalah meresepi obat. Itu sudah semua ilmunya sudah dia kerahkan untuk hati-hati dalam ngeresep, kok salah ternyata. Kok ternyata bikin mati. Untuk dia kemudian dalam masalah takdib, dia sudah hati-hati ambil bagian yang ngasih hukuman, ya tidak berlebihan, di bagian yang tidak berbahaya, mati. Nah, ternyata mati. Nah, maka ini tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan. Ya, meskipun ini tentu tergolong pembunuhan tidak sengaja, yang itu ada kewajiban untuk membayar diyah. Nah, contoh pembunuhan tidak sengaja, contoh pembunuhan tidak sengaja yang sering disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah ketika seorang anak nyupiri bapaknya naik mobil, akhirnya karena keadaan tertentu di saat mengemudi, boleh jadi banting setir atau sebagainya, nabrak pohon, bapaknya mati. Nah, bapaknya mati. Nah, ini anak yang jadi supir ini dapat warisan atau tidak? Nah, ini nanti adalah anak ini punya kewajiban untuk bayar diat. Nah, bayar diat untuk saudara-saudaranya yang lain dan ahli waris yang lain. Ya, namun apakah kemudian dia dapat warisan dari bapaknya yang telah mati tadi? Ini anaknya, sopirnya malah hidup. Bapaknya yang ada di sampingnya mati. Maka menurut pendapat resmi Hanabilah, pembunuhan tidak sengaja itu tidak dapat warisan. Alasannya sadar dari'ah, maka tidak dapat warisan. Ini kalau pakai pendapatnya Imam Malik, maka bisa dapat warisan. Namun dapat warisan dari pokok warisan dan bukan dari diat yang wajib dibayarkan oleh anak yang jadi sopir ini. Maka diat yang dia bayarkan ini nanti jadi tambahan warisan untuk saudara-saudaranya yang lain. Tidak, namun tidak untuk dia. Ya, kemudian kita lanjutkan kita kembali ke fikih muyassar. Kemarin telah kita baca tentang ashabul furud, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dan besaran angkanya. Telah kita baca dua poin. Yang pertama adalah ashabun nisf, orang yang berhak untuk mendapatkan separuh total warisan, dan itu ada 5 orang. Ini semua, dan 4 diantaranya adalah perempuan, cuma 1 yang laki-laki, yaitu suami. Kemudian dan 4 orang perempuan ini itu adalah juga pemegang jatah 2/3, ya, manakala mereka jumlahnya lebih dari satu. Kemudian selanjutnya kita akan baca ashabur rubu', orang yang berhak untuk mendapatkan seperempat. Orang yang berhak untuk mendapatkan seperempat itu cuma dua saja, yaitu suami dan istri. Maka suami mendapatkan jatah seperempat inda wujudil far' al warith, ketika istrinya itu punya far', punya anak ataukah cucu yang mendapatkan warisan. Artinya jika tidak mendapatkan warisan, dia punya anak, namun anaknya berlainan agama, maka berarti sudah, berarti tidak ada far' waris. Kalau tidak ada far' waris, ini perempuan ini nikahi janda, janda kaya, anaknya cuma satu. Satu Nasrani. Maka ini berarti bukan far' waris. Kalau tidak ada far' waris, maka jatah suami adalah setengah. Kalau ada far' waris, jatah suami adalah seperempat. Kemudian zaujah, dia berhak mendapatkan seperempat. Haknya adalah seperempat ketika suaminya itu meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki far' waris. Kalau suaminya punya far' waris, maka nanti adalah poin yang selanjutnya itu ashabus tsumun, yang berhak untuk mendapatkan seperdelapan. Yang berhak untuk mendapatkan seperdelapan adalah satu orang istri atau lebih. Satu orang istri atau lebih itu semuanya seperdelapan. Mau satu istri ya seperdelapan, istrinya ada dua ya seperdelapan, istrinya ada tiga ya seperdelapan, istrinya ada empat ya seperdelapan. Tidak bertambah dengan pertambahan jumlah istri. Ketika seorang laki-laki meninggal dunia dalam keadaan punya empat orang istri, ya maka diambilkan seperdelapan untuk mereka berempat, kemudian dibagi sama rata di antara mereka. Kapan dia dapat jatah seperdelapan? Inda wujudil far' waris. Ketika ada far' waris. Ketika suaminya memiliki anak atau cucu yang mendapatkan warisan. Ya, kemudian tinggal dua angka yaitu sepertiga dan seperenam. Ya, maka kalau untuk suami angkanya adalah setengah seperempat. Kalau untuk istri angkanya adalah setengahnya. Angkanya adalah setengahnya, seperempat dan seperdelapan. Maka suami istri itu perbandingannya 2:1. Karena angkanya setengah sama seperempat, istri angkanya seperempat dengan seperdelapan. Kemudian poin yang kelima adalah ashabus tsuluts, yang berhak untuk mendapatkan sepertiga dari total warisan. Dan juga jumlahnya cuma dua. Yang pertama adalah al-um, ibunya mayit. Dia berhak untuk mendapatkan sepertiga ketika tidak ada far' waris. Dan ketika tidak ada jamak, tidak ada ikhwah, saudara laki-laki ataukah saudara perempuan yang jumlahnya jamak. Dan jamak dalam ilmu waris itu dua. Dua itu sudah jamak. Kalau di bab waris, dua itu jamak. Kalau di bab waris, jamak itu dua. Dua itu sudah jamak. Ya. Maka ibu itu berhak untuk mendapatkan sepertiga, ya, manakala ya, tidak ada mil far' waris, tidak ada anak, tidak ada cucu. Mayit itu tidak punya anak, tidak punya cucu, dan punya saudara, namun saudaranya cuma satu. Kalau ada dua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, laki-laki semua atau perempuan semua, atau laki-laki ataupun perempuan, ada dua, maka nanti jatahnya ibu turun menjadi seperenam. Ya, maka jatah ibu angkanya, untuk ibu angkanya juga cuma 2 saja, 1/3 sama 1/6. Dan al-ikhwah lil-um, saudara seibu. Kalau saudara seibu di sini mencakup laki-laki ataupun perempuan, ya, maka dia jatahnya 1/3. Ayakunu itsnaini fa aktsara, manakala jumlahnya 2 atau lebih. Dan 2 di sini boleh jadi laki-laki semua atau perempuan semua, atau satu laki-laki satu perempuan. Kemudian tidak ada farq waris minal aulad, yaitu anak atau auladil banin, cucu dari anak laki-laki. Demikian juga tidak ada al asal al waris minal zakar, tidak ada laki-laki asal al waris yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu bapak dan kakek. Nah, kalau ikhwa lil om ini, kalau dia cuma 1 maka 1/6. Kalau dia 1 orang 1/6. Kalau dia 2 orang atau lebih 1/3. Lalu nanti dibagi sama rata di antara mereka tanpa memperhatikan jenis kelamin. Tanpa memperhatikan jenis kelamin. Dan ini satu-satunya yang kumpul di sana, laki-laki dan perempuan, namun sama rata. Itu adalah ahl ikhwah lil-um. Kalau anak perempuan dengan anak laki-laki, nanti 2:1. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki, kumpul, nanti 2:1. Saudara kandung laki-laki dengan perempuan, nanti 2:1. Saudara sebapak laki-laki dan perempuan, mereka jadi asobah, nanti 2:1. Namun khusus untuk al-ikhwalil um tidak. Maka al-ikhwalil um, saudara seibu jumlahnya 2 atau lebih, 2 atau lebih, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka jatahnya 1/3. Lalu 1/3 ini dibagi di antara sesama mereka sama rata. 1:1, tidak memperhatikan jenis kelamin. Kalau dia cuma 1, al-ikhwalil um cuma 1, maka 1/6. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana kemarin kita telah kita baca di ayat tentang bab kalalah. Ya, maka kita telah tahu dari uraian tadi, siapa saja yang di antara yang 1/6 tadi adalah ibu. Ibu itu bisa 1/6, demikian juga ikhwah lil um. Nah, 1/6 ini yang paling banyak. Kalau 1/2 itu ada 5, 1/4 ada 2, 1/8 paling gampang apalkannya karena ada 1. Kemudian sulusain 2/3 itu cuma 4. Kemudian tsuluts 1/3 itu 2. Yang paling banyak 1/6 ada 7. Ya, maka yang 1/6 ini ya, kita lihat 2 yang tadi telah kita bahas terlebih dahulu. Al-um, kita lihat. Al-um haknya 1/6 inda wujudul fara al-waris. Ketika mayat itu punya anak atau punya cucu. Atau inda wujudul jama' minal ikhwa. Tidak punya anak, tidak punya cucu, namun ada ikhwa, ada saudara. Ya, mayit ini punya saudara dan saudaranya adalah jamak 2 atau lebih. Kemudian yang 7, al-akh atau al-ukh lil-um, saudara laki-laki atau saudara seibu yang atau saudara laki-laki atau saudara perempuan yang li umin seibu. Maka jatahnya adalah 1/6 ingda ada milfara al-warith. Ketika tidak ada anak ataukah cucu, ketika mayit tidak punya anak ataukah cucu, demikian juga tidak ada asal yang dari jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan warisan, yaitu tidak ada bapak dan tidak ada kakek. Wa ayyakuna munfaridan, dan syaratnya jumlahnya 1. Karena kalau jumlahnya 2, nanti jatahnya 1/3. Syarat untuk dapat 1/6, jumlahnya 1. Ya, kemudian kita kembali kemudian ke al-ab, ke bapak. Bapak itu 1/6 ingda wujudul far' al-warith. Ketika mayit ini memiliki far' al-warith minal aulad, berupa anak atau cucu dari anak laki-laki. Dan al-jad, kakek, ini jatahnya 1/6 ingda wujudil al-far al-warif, ketika ada ketika mayit itu memiliki far al-waris, yaitu anak atau cucu dari anak laki-laki. Dan tadi ibu sudah. Kemudian al-jad dan nenek. Nenek ini menggantikan posisi ibu sehingga dia mendapatkan 1/6 manakala tidak ada ibu. Kemudian bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia mendapatkan jatah 1/6 manakala ingda adamil mu'asib. Ketika tidak ada mu'asib. Mu'asib itu siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Boleh jadi seayah dengan dia ataupun berbeda ayah. Ya, kalau ada cucu laki-laki, ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini bersama cucu laki-laki menjadi asobah, mendapatkan sisa, dan untuk mereka 2/1. Kemudian wa adamil alfar alwaris alladhi a'la minha, dan tidak ada waris yang lebih tinggi. Berarti siapa? Tidak ada anak. Siwa kecuali sahibatin nis. Kecuali jika anak tersebut itu jatahnya 1/2. Fa'inal, karena cucu perempuan tidaklah mengambil 1/6 illa ma'aha, kecuali harus bersama sahibatun nis. Dan siapa itu anak yang sahibatun nis? Anak perempuan, jumlahnya 1. Maka kalau ada anak namun anaknya ada anak namun anak laki-laki, maka cucu tidak dapat. Cucu perempuan ini tidak dapat. Atau bahkan semua cucu tidak dapat, termasuk cucu perempuan. Kalau ya, yang di atasnya itu adalah anak laki-laki. Kalau yang masih ada adalah anak perempuan, maka dilihat kalau anak perempuannya itu 2 atau lebih, maka cucu perempuan ini tidak dapat. Karena syaratnya harus sahibatun nis. Pemilik setengah. Ya, kalau 2 atau lebih jadinya kan pemilik 2/3, ya, bukan pemilik setengah. Ya, maka kalau ada anak perempuan 2 atau lebih, maka dia tidak dapat. Dan kalau ada anak perempuan dan jumlahnya satu, ya, maka cucu perempuan ini dapat 1/6. Kenapa demikian? Kata para ulama faraid, karena anak perempuan dengan cucu perempuan itu jatahnya adalah 2/3. 2/3. Nah kalau kalau ternyata anak perempuannya sudah 2/3, ya sudah ini tidak dapat. Karena jatah mereka berdua 2/3. Ya, kalau ini sudah ada anak perempuan 2 orang atau lebih ya, yang jatahnya 2/3, maka cucu perempuan tidak dapat. Ya, kalau dia jatahnya setengah, kalau anak perempuannya cuma 1 jatahnya setengah, maka dia cucu ini dapat 1/6. Dalam bahasa buku faraid biasa ditegaskan takmilata tsulutsain. Takmilata tsulutsain supaya genap 2/3. Karena setengah tambah 1/6 sama dengan 2/3. Ya, karena jatah mereka ini 2/3. Setengah sudah diambil, maka berarti untuk ketemu 2/3 perlu 1/6. Maka biasa dikatakan jatah anak perempuan 1/6 ini, ketika ada jatah cucu perempuan 1/6 ini, dikatakan adalah maka untuknya 1/6, laha thuluts takmilata tsulutsain. Untuknya 1/6 sebagai penggenap 2/3. Kemudian al-ukhtu li abin, saudara perempuan sebapak. Ya, tentu telah kita baca. Ketika kita baca setengah, bahasanya saudara perempuan sebapak itu bisa dapat setengah. Demikian juga bisa dapat 2/3 sebagaimana telah kita baca di bab 2/3. Nah, kapan dia mendapatkan 1/6 al-ukhtu lil ab ini? Inda adamil mu'asib. Ketika tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Saudara laki-laki sebapak. Wa wa akhuha, yaitu saudara laki-lakinya. Kemudian dan ketika itu wa antakuna amal ukhtin saqiqah warithatin lin nisfi fardhon, dan dia bersama saudara perempuan kandung yang jatah warisannya juga setengah fardhon secara jatah. Maka al-ukhtu lil ab ini berpasangan dengan al-ukhtu syaqiqah, sama-sama punya jatah 2/3. Sama-sama punya jatah 2/3. Sama dengan cucu perempuan dengan anak perempuan. Itu jatahnya 2/3 untuk berdua. 2/3 untuk berdua. Nah, saudari sebapak dengan saudari sekandung berdua ini jatahnya juga 2/3. Maka jika ini ada saudari sebapak, namun ada saudara laki-laki sekandung, nah maka ini tentu tidak dapat, tertutup. Tertutup saudara laki-laki sekandung. Nah kalau enggak ada saudara laki-laki sekandung, adanya saudara perempuan, maka nanti dilihat. Kalau saudara perempuannya ini 2, saudara perempuan kandungnya itu 2, maka saudara perempuan sebapak tidak dapat. Karena saudara perempuan sekandung dengan saudara perempuan sebapak, itu mereka berdua jatahnya 2/3. Kalau saudara perempuan sekandungnya ada 2, maka saudara perempuan sebapaknya tidak dapat. Karena 2/3-nya sudah dihabiskan oleh saudara perempuan sekandung. Dan ketika saudara perempuan sekandungnya itu cuma 1, saudara sekandung perempuannya cuma 1, maka saudara sekandung sebapak, saudara sebapaknya itu 1/6. Sama di kitab faraid dikatakan untuknya 1/6 takmilata tsulutsain. Untuknya 1/6 untuk supaya genap 2/3. Atau saya minta lembarannya, saya bacakan. Ya, kemarin kita sampaikan bahwasanya ya, cara penjelasan tentang bagian-bagian itu ada cara apa, dari angka, yang ini adalah caranya, metodenya Matan Rohabiyah, dan ada yang dari orangnya, dan ini adalah cara Al-Quran, sehingga kata saya menutamin, dan ini adalah cara yang paling mudah, karena ini cara Al-Quran, dan itu cara yang lebih mudah. Maka ini ada tabel ahli waris yang berdasarkan orangnya. Ya, maka bapak itu asobah. Asobah artinya penerima sisa. Bila tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, tidak ada farq waris, maka dialah penerima sisa. Kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia, tidak punya anak, ahli warisnya cuma bapak dan ibu, maka untuk ibu sepertiga, maka bapaknya sisa. Dan seperenam, bapak boleh jadi dapat seperenam, bila mayit itu punya far waris. Bila ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki. Bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka dia dapatnya seperenam. Kemudian yang ketiga adalah seperenam plus asobah. Kemarin pernah telah kita baca di Fikih Muyassar, ada orang yang asobah, dia dapat jatah plus asobah dalam waktu yang bareng. Siapa dia? Bapak. Maka jatahnya seperenam plus asobah plus sisa, namun dengan catatan dalam kurung jika ada sisa. Dalam kasus tertentu, dan itu ada sisa. Dan itu jika bapak ini bersama dengan anak perempuan. Jika ya, bapak ini bersama anak perempuan, maka dia dapat seperenam, ya, dan nanti dapat sisa jika ada sisa. Dalam kasus tertentu kok masih ada sisa, maka untuk bapak plus sisa. Namun kalau ternyata tidak ada sisa, ya sudah, cuma seperenam saja. Kemudian ibu, tadi telah kita baca, ibu itu bisa sepertiga, bisa seperenam. Dia sepertiga jika tidak ada farq waris, anak atau cucu. Dan sejumlah di sini harusnya dua atau lebih, saudara atau saudari sekandung, sebapak, seibu. Kemudian seperenam, bila ada farq waris, anak ataukah cucu. Atau ada saudara atau saudari dua atau lebih. Ini kata-kata sejumlah kan belum menunjukkan angka. Yang dimaksudkan adalah dua atau lebih. Ada dua atau lebih saudara atau saudari, baik sekandung, sebapak, ataupun seibu. Kemudian di masa Umar muncul kasus. Muncul kasus sehingga ada dua kasus, sehingga dua kasus ini karena kita gunakan sunnah Umar, maka dia disebut masalah Umariyatain. Dua masalah Umar. Ketika ada seorang yang meninggal dunia dan ahli warisnya, ada istri yang meninggal dunia, ahli warisnya suaminya, bapaknya mayit, bapaknya istri, dan ibunya istri. Atau suami yang meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada anak, sehingga ahli warisnya adalah istri, kemudian bapaknya suami, bapaknya mayit, kemudian ibunya mayit alias ibunya suami. Maka dalam masalah ini, ibu dapat sepertiga, namun sepertiga dari sisa setelah diambil suami atau istri. Maka suami, karena tidak punya anak, karena mayit tidak punya anak, jatuhnya suami ya, setengah. Maka suami ngambil dulu setengah. Suami ngambil dulu setengah. Ya, tentu ada sisa setengah. Nah, sisa setengah ini untuk ibu sepertiga. Maka ibu sepertiga kali sisa. Berarti sepertiga kali setengah. Nanti sisanya lagi bapak sebagai asobah. Nah, untuk istri, suaminya meninggal, tidak punya farak waris. Nah, maka jatahnya istri seperempat. Ambil dulu seperempat. Ambil dulu seperempat. Tentu ada tiga per empat. Nah, untuk setelah itu ibu, setelah ini diambil oleh istri, kemudian untuk ibu sepertiga dari sisa. Sisanya lagi untuk bapak dengan status asobah. Dan dalam masalah Umariyah ini, dalam putusan Umar ini keluar dari hukum asal. Hukum asal istri, ibu dapat dalam kasus ini sepertiga dari total, bukan sepertiga dari sisa. Karena menurut aturan untuk ibu, ketika misalnya ini suami yang meninggal istri, suami yang setengah, maka harusnya menurut aturan asal, untuk aturan asal, ibu itu sepertiga dari sisa. Sepertiga menurut aturan asal, sepertiga dari total. Maka untuk suami setengah, kemudian untuk ibu sepertiga, suami berapa? Kalau pakai aturan asli, kok suami maksud saya, bapak berapa? Bapak berapa? Seperenam. Kalau pakai aturan asli untuk kasus ahli warisnya suami, ibu dan bapaknya mayit, maka suami setengah. Untuk ibu, sepertiga dari total. Sepertiga dari total. Setengah sama sepertiga, 5/6. 5/6. Gimana? Betul berapa? Betul berapa? Hah? 5/6 kan? 5/6. Ini suami setengah, ibu sepertiga, dibuat per enam, 5/6. 5/6, sehingga bapak jatuhnya seperenam. Karena bapak asobah, bapak sisa. Ini kalau pakai hukum asal. Non, hukum asal ini muskilah. Karena menyelisih kaedah. Menyelisih kaedah, jatah bapak lebih sedikit daripada jatahnya ibu. Jatah bapak lebih sedikit dari jatahnya ibu. Tidak pernah dijumpai kasus jatahnya bapak lebih sedikit daripada ibu. Kecuali jika kita kemudian pakai kaedah, kemudian pakai hukum asal dalam masalah ini. Ya, oleh karena itu, ini menyelisih logika faraid. Ini menyelisih, kalau kita menggunakan hukum asal, ini menyelisih logika faraid. Bahasanya ketika kumpul laki-laki dan perempuan, Maka laki-laki jumlahnya lebih banyak, jatahnya lebih banyak loh. Kalau dalam kasus ini suami setengah, ya, dan itu memang haknya, kemudian ibu sepertiga, ya, bapaknya seperenam, separuhnya. Ya, ini malah kebalik. Ya, malah kebalik. Maka dalam kasus ini bapak dan ibu, ya, ibu dan bapak itu 2:1. Ibunya 2, bapaknya 1. Ya, karena ibu sepertiga, bapak 1/6, kan berarti 2:1 untuk ibu dan bapak. Maka ini satu hal yang menyelisihi logika faraid. Maka kemudian Umar mengatakan, kemudian Umar menetapkan ibu tetap 1/3. Dan supaya kebalik, supaya dibalik. Supaya bapak lebih banyak. Supaya bapak lebih banyak, maka Umar menetapkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sunnah Umar, dan beliau menetapkan kalau ibu tetap 1/3, namun 1/3 dari sisa, bukan 1/3 dari utuh. Kalau 1/3 dari sisa, akhirnya dibalik, ibu 1/6, bapak 1/3. Benar enggak? Ketika 1/3-nya 1/3 dari sisa, itu dibalik. Ibu dapatnya 1/6 dari total. Ibu itu dapatnya 1/6 dari total. Kenapa? 1/3 kali setengah. 1/3 dari setengah. 1/3 dari setengah, itu 1/6. Dan bapak dapat sisanya. Berapa sisanya? 1/3 dari total. Maka supaya bapak lebih banyak, supaya di sini rasionya bapak dengan ibu ini 2:1, maka dibalik. Maka ditetapkan. Ya, maka ditetapkan bahasanya jatahnya ibu 1/3, tetap 1/3, namun 1/3 dari sisa. Ya, anak laki-laki, maka dia tidak punya patokan, maka dia cuma jadi asobah. Kalau dia cuma anak laki-laki sendirian, satu, ya sudah, itu semua untuknya. Kalau kemudian ada anak perempuan, dia kemudian menjadi mu'asib. Dia menjadikan asobah saudari perempuannya, kemudian dibagi di antara mereka 2:1. Dan anak perempuan, dia asobah bil ghair. Bila ada anak laki-laki, jika ada anak laki-laki, jadi asobah dengan pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan 2:1. Nah, anak perempuan ini 1/2, bila sendirian, tidak ada anak laki-laki, dan anak laki-laki ini statusnya mu'asib untuk dia. Atau 2/3 bila lebih dari 1, dan tidak ada anak laki-laki alias mu'asib. Kemudian kakek itu mahjub, tertutup, tidak dapat warisan jika ada bapak. Jika tidak ada bapak, maka sama dengan bagiannya bapak. Kemudian nenek, itu dia mahjub jika ada ibu, 1/6 bila tidak ada ibu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia tertutup jika ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, dia statusnya asobah. Cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mahjub, dia tertutup, tidak dapat warisan jika ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak sama sekali, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka cucu perempuan ini bisa jadi asobah bil ghair. jika ditemani oleh jadi asobah bil ghair, bila ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, bukan dan, bukan dan namun dari, maka dia menjadi asobah bil ghair bila ada anak, bila ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika tidak ada anak, maka bisa jadi cucu perempuan ini dapatnya setengah. Kapan setengah? Ketika sendirian, tunggal. Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan tidak ada anak perempuan ataupun anak laki-laki. Anak tidak ada dan cucu laki-laki tidak ada. Dia cucu perempuan tunggal, maka untungnya setengah. Untungnya 2/3. Bila lebih dari satu, bila cucu perempuan ini lebih dari satu, dalam keadaan tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, juga tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki alias mu'asib. Kemudian cucu perempuan ini bisa dapat 1/6. Bila dia sendiri atau lebih, bisa jadi jumlahnya 1 ataupun 2, atau lebih dari 1, dengan catatan mewarisi bersama 1 anak perempuan. Ada anak di level anak ada, namun cuma bibinya. Dan itu cuma 1. Maka cucu perempuan dapat, namun dapatnya 1/6 takmilah tsulutsain, pengenap 2/3. Paman, saudaranya bapak, maka dia mahjub. Dia cuma ada 2 kemungkinan. Beliau jadi tertutup, tidak dapat warisan. Dia tertutup oleh banyak orang. Ada kakek, dia tidak dapat warisan. Ada bapak, dia tidak dapat warisan. Ada kakek, dia tidak dapat warisan. Ada anak, dia tidak dapat. Ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia tidak dapat. Ada saudara kandung, dia tidak dapat. Ada saudara sebapak, ada anak saudara kandung, ada anak saudara sebapak. Nah, ini maka paman tidak dapat. Pamannya mayit, tidak bapak. Karena paman mayit itu hubungannya jauh. Hubungannya jauh. Perlu diketahui urutan kedekatan. Urutan kedekatan dengan mayit pertama adalah furu'. Pertama adalah furu', anak atau cucu. Dan ini nanti menentukan urutan asobah dan menentukan mana yang menutup dan yang ditutup. Maka urutan kedekatan adalah anak, adalah furu', anak atau cucu. Setelah itu yang lebih dekat lagi, kemudian agak jauh, adalah bapak. Adalah bapak. Setelah itu, dan ini juga urutan asobah. Maka asobah pertama kali adalah anak atau cucu, banuah namanya. Dari kata-kata banin, banuah. Setelah itu asobah adalah abuah. Bapak atau kakek. Kemudian setelah itu akhwah, saudara, saudaranya mayit. Yang tentu nanti ada urutan, saudara kandung lebih dulu daripada saudara sebapak. Setelah itu nanti baru kemudian turun dulu bani akhwah, anaknya saudara. Setelah itu baru amuah, paman. Baru setelah itu yang terakhir, bani amuah atau banu amuah, anaknya paman. Kalau kita tahu posisi paman itu di situ, maka yang menutup banyak sekali. Maka dia ditutup oleh banuah, abuah, akhuah, dan akhuahnya itu nanti ada saudara kandung, saudara sebapak. Kemudian ditunjuk juga oleh Banu Akhwa. Baru setelah itu geliran dia. Maka lebih banyak lagi yang menutup itu Banu Amuah, anaknya paman. Wah, itu penutupnya banyak sekali. Semua yang lebih dekat kepada mayat menutup dia, padahal dia yang paling jauh. Padahal dia yang paling jauh. Sehingga sebenarnya kalau membuat tabel yang lebih bagus, yang cuma kemungkinannya asobah sama mahjub itu letaknya terakhir. Itu lebih bagus. Yang cuma asobah sama mahjub. Asobah sama mahjub. Nah ini letakkan di terakhir. Yang masih ada jatah-jatahnya. Nah, maka itu yang kemudian lebih didahulukan. Ya, maka paman itu asobah atau mahjub. Ya, saudara kandung dia cuma kalau tidak mahjub dia menjadi asobah. Saudara sebapak mama sama dia kalau tidak mahjub asobah. Mahjub oleh siapa? Lihat urutan posisi dia. Pastinya dia letaknya urutannya setelah setelah banua anak cucu abuah, bapak kakek, akhwah. Nah nanti kemudian di sana akhwah itu ada saudara kandung, ada saudara sebapak. Kalau saudara seibu tidak bisa jadi asobah. Yang bisa jadi asobah saudara kandung atau saudara sebapak. Ya. Kemudian saudara, saudari kandung, saudara perempuan kandung. Maka dia bisa mahjub. Ya, dia mahjub oleh asal laki-laki. Asal laki-laki itu berarti bapak atau kakek. Faro waris laki-laki. Jika ada anak atau cucu, maka dia tidak dapat warisan. Nah, jika itu tidak ada, yang menutup dia tidak ada. Ya. Maka dia bisa menjadi asobah bil ghair. Asobah bil ghair manakala penerima sisa manakala saudara perempuan kandung ini ditemani dengan saudara laki-laki kandung. Dia bisa juga dapat mungkin dapat setengah jika sendirian. Sendirian cuma satu orang, tidak ada saudara. Tidak ada saudara laki-laki, saudara kandung, saudara laki-laki kandung, tidak ada asal, tidak ada farok waris. Dia bisa 2/3. Bila lebih dari satu, tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada asal, tidak ada farok waris. Ya, kemudian, namun dia bisa menjadi yang disebut asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Kalau maka asobah itu nanti sebagaimana di fikih muyassar ada asobah binapsihi. Dan itu adalah semuanya laki-laki. Yang tadi kita lihat bapak. Kemudian mana tadi kakek. Kemudian cucu anak laki-laki. Anak laki-laki kemudian cucu ini asobah binapsihi. Asobah binapsihi ini karakternya dia menerima sisa. Kemudian ada asobah bil ghair. Contohnya anak perempuan bersama anak laki-laki itu asobah bil ghair. Anak perempuan ketika ditemani anak laki-laki maka anak perempuan jadi asobah bil ghair. Sifatnya adalah dia menerima sisa bersama anak laki-laki, kemudian dengan pembagian 2/1. Itu asobah bil ghair. Maka asobah bil ghair itu perempuan, dan dia nanti akan melakukan pembagian bersama Mu'asib. Dia akan melakukan pembagian bersama Mu'asib 2:1. Maka untuk asobah, asobah bil ghair, maka dia 2:1 bersama Mu'asib. Dan asobah bil ghair ini semuanya perempuan. Nah nanti ada yang ketiga, asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Nah asobah ma'al ghair ini perempuan, non, dia mengambil sisa total. Dia perempuan, namun dia mengambil sisa dan tidak melakukan 2:1 dan semacam itu, tidak. Dia seperti asobah binapsihi, namun perempuan. Namun dia harus dalam pasangan kasusnya itu dia harus punya harus karena ma'al ghair itu harus ada pasangannya. Maka saudari perempuan kandung itu bisa asobah ma'al ghair. Kapan? Ketika bersama anak perempuan. Ketika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baik itu jumlahnya 1 ataupun lebih. Maka contoh kasusnya, ada seorang perempuan meninggal dunia, dia meninggalkan 1 anak perempuan, suami 1 anak perempuan, 2 saudara perempuan. 2 saudara perempuannya mayit. Contoh kasus, ada wanita meninggal dunia, ahli warisnya suaminya. 1 anak perempuan, 2 saudara perempuannya mayit. Maka nanti di sini akan dijumpai asobah ma'al ghair. Maka untuk suami berapa? 1/4 karena ada anak. 1 anak perempuan berapa? 1/2. 1/2 tambah 1/4. 3/4. Masih sisa? Masih sisa 1/4. 1/4 ini nanti menjadi hak asobah ma'al ghair. Dalam hal ini yaitu saudara, ya, saudara kandung perempuan. Kalau tadi ada 2, yaitu 1/4 itu dibagi 2. Kemudian ini 1/4 sisa untuk saudara. Saudara perempuan. Kemudian dibagi di antara sama mereka, sama rata. Kemudian saudara perempuan sebapak, ya, maka mirip-mirip dengan saudara perempuan kandung, dia mahjub. Maka saudara perempuan sebapak, dia dapat 1/2 bila sendirian. Dengan catatan tidak ada saudara atau saudari kandung, tidak ada saudara sebapak, tidak ada asal laki-laki, tidak ada farak waris baik laki-laki ataupun perempuan. Bila lebih dari 1 maka 2/3. 2/3 bila lebih dari 1 dan tidak ada saudara sebapak, tidak ada saudara laki-laki sebapak, karena jika ada maka nanti akan jadi asobah. Tidak ada saudara laki-laki sebapak, tidak ada asal laki-laki. Karena ada, nanti dia tertutup. Tidak ada farak laki-laki, karena jika ada, dia akan tertutup. Demikian juga tidak ada para saudara dan saudari kandung. Namun dia bisa menjadi asobah bil ghair bila ada saudara sebapak. Bila ada saudara sebapak, maka saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak ini menjadi mu'asibnya, sehingga menyebabkan dia menjadi asobah bil ghair. Dengan catatan dia tidak tertutup, tidak ditutup oleh anak, tidak ditutup oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ditutup oleh bapak, kakek, atau saudara atau saudari kandung. Kemudian dia menjadi asobah ma'al ghair jika saudara perempuan sebapak ini bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu ataupun lebih. Ya, sama dengan kasus sebelumnya. Saudara perempuan kandung. Dia mahjub. Dia mahjub manakala dia ditutup oleh saudari kandung. Manakala bila menjadi asobah ma'al ghair, ketika saudari kandung itu menjadi asobah ma'al ghair, maka dia menutup saudari sebapak. Atau dua saudari kandung yang jatahnya 2/3. Kalau dia mahjub oleh asal laki-laki yaitu bapak atau kakek, maka sudah ma'ruf. Atau ditutup oleh farak waris laki-laki, anak atau cucu laki-laki juga sudah ma'ruf. Maka di sini ada sedikit unik yang menutup dia perempuan. Saudari perempuan sebapak ini bisa ditutup oleh perempuan. Umumnya standarnya ditutup oleh laki-laki. Karena tadi kalau ditutup oleh asal laki-laki biasa. Ditutup oleh farak waris laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki biasa. Nah ini yang agak unik untuk kasus saudara perempuan sebapak, dia bisa ditutup oleh perempuan. Kapan? Bisa ditutup oleh saudari kandung. Bila saudari kandung itu menjadi asobah ma'al ghair. Maka dia menutup saudari sebapak. Demikian juga dua saudari kandung. Yang tentu dua saudari kandung ini jatahnya 2/3. Ini. Apa? Saudari seberapa? Kurang 1/6. Iya. Karena dia di bab 1/6 tadi kita baca, saudari sebapak itu bisa dapat 1/6. Manakala bareng dengan urtus syaqiqah yang ya ini kurang ini. Saudari sebapak ini kurang. Oleh karena itu tadi dia mahjub oleh dua saudari kandung yang tentu jatahnya 2/3. Artinya, jika saudari kandungnya ini cuma satu, maka saudari sebapak 1/6. Dia tidak tertutup. Kalau saudari kandungnya itu cuma satu, saudari sebapak ini tidak tertutup. Dia dapat 1/6 takimilah thulutsain. Kemudian kalau untuk seibu maka tidak kita bedakan antara saudara ataukah saudari. Tidak kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kandung kita bedakan. Laki-laki perempuannya kita bedakan. Demikian juga jika sebapak kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun kalau yang seibu tidak kita bedakan. Maka dia cuma 1/6 bila sendirian. Bila cuma satu orang, baik itu laki-laki atau perempuan 1/6. Jika lebih dari satu maka 2/3. Kemudian dibagi di antara mereka sama rata tanpa memperhatikan jenis kelamin. Atau dia tertutup. Siapa yang nutup? Asal laki-laki, bapak atau kakek, farak waris laki-laki dan perempuan. Ada anak atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian istri suami maka angkanya gampang telah kita ini 1/2 atau 1/4. Istri ini dikasih dalam kurung atau istri-istri. Karena tidak akan mengubah jumlah istri tidak akan menambah bagian warisan, maka di sini istri atau istri-istri. Maka dia 1/4. Jika ada farak waris, jika tidak ada farak waris, maka istri-istri ini dapat, istri atau istri-istri ini dapat 1/4. Mau satu istri, maka istrinya satu ya 1/4. Mau kemudian 2 ataupun 3 sama 1/4. Kemudian 1/8. Bila tidak ada farak waris, bila ada farak waris laki-laki atau perempuan, maka dia dapat 1/8. Istrinya jumlahnya satu ya 1/8. Jumlahnya lebih dari satu juga tetap 1/8. Kemudian dibagi di antara mereka dengan pembagian yang bersifat sama rata. Ya demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan yang di pekan kemarin. Dalam fikih jual beli disebutkan bahasanya di antara transaksi yang terlarang adalah transaksi pembelian di atas pembelian orang lain. Bagaimanakah dengan transaksi lelang? Apakah lelang termasuk dalam transaksi pembelian di atas pembelian orang lain atau berbeda? Jawabannya berbeda. Ya, yang tidak boleh itu adalah pembelian ini fix. Sedangkan transaksi lelang atau dalam bahasa Arab disebut baik muzayadah. Dari kata-kata ziyadah artinya tambahan. Siapa yang tambahannya lebih banyak itulah yang menang. Maka memang belum fix. Ini ada yang nawar sekian, 100.000. Ada yang lebih tinggi. Fix-nya baru setelah mentok, tidak ada yang lebih tinggi. Lain halnya dengan membeli atas pembelian orang lain, maka itu sudah fix, kemudian kita ganggu, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, namun tentunya lelang yang dibenarkan itu adalah lelang manakala yang menjual adalah pemilik barang, yang melelang adalah pemilik barang, maka lelang pegadaian itu tidak boleh, karena pegadaian bukan pemilik barangnya, dia main paksa aja nyita barang milik orang lain. Maka itu kalau kita beli, ya ikut beli, maka kita membeli barang milik orang lain. Ya, milik kita membeli, sedangkan penjualnya itu bukan pemilik barangnya. Di antara bentuk kafarah adalah memerdekakan budak. Apakah saat ini di Indonesia atau negara lain masih ada budak yang memiliki teriak di atas? Ada yang mengatakan di pedalaman Afrika masih ada perbudakan. Wallahu a'lam. Apakah kelak akan ada perbudakan karena disebutkan dalam hadis kedua Arba'in Nawawiyah, di antara tanda kiamat jika budak perempuan melahirkan tuannya? Kata para ulama yang dimaksudkan oleh hadis itu adalah masa Abbasiyah atau masa Umayyah. Yang dimaksudkan oleh Antalid al-Amat Urbatah itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi di masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Di sana banyak budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya. Jadi itu adalah tanda-tanda kiamat, namun yang sudah berlalu. Karena ada tanda kiamat, dekatnya kiamat sudah berlalu, terbelahnya rembulan, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Antalid al-Amat Urbatah itu di masa Umayyah. Ibu saya dan ayah saya berasal dari satu kakek dan nenek yang sama. Tunggal mbah gitu ya. dalam kurung sepupu, yang berarti kakek dan nenek, ayah dan ibu saya adalah buyut saya. Ya, intinya dia punya buyut. Di atasnya kakek. Buyut saya memiliki 3 orang istri. Saya memiliki om dari istri buyut saya yang lainnya. Ringkasnya dia punya buyut. Buyut ini istrinya 3. Maka istrinya 3, masing-masing dari anak buyut ini tentu statusnya apa? Artinya apa? Untuk kakek ya, ini ada kakek, ini ada buyut, ini untuk istri, untuk anaknya dari istri yang lain, ini statusnya adalah paman. Maka ini paman itu sebagaimana kita katakan bisa jadi saudaranya bapak, boleh jadi saudaranya kakek, boleh jadi saudaranya buyut. Kalau ini kan ini kakek, ini buyut, terus ini punya istri yang lain, maka ini dengan kakek apa? Paman. Itu paman. Kalau paman, maka mahram. Kalau anaknya paman, bukan mahram. Anaknya paman bukan mahram. Saya punya kakek, terus kakek saya ini punya saudara, boleh jadi saudara sebapak. Karena ibunya beda, berarti saudara sebapak. Paman, kakek saya ini punya saudara sebapak. Nah, untuk saya, itu paman. Untuk saya, itu paman. Kalau paman, berarti mahram. Tapi anaknya paman, bukan mahram. Maka saya di sini, kemudian saya di sini punya paman. Nih. Paman dari istri buyut saya yang lainnya. Nih. Maka paman itu mahram. Nih, apakah dia masih termasuk mahram saya? Paman itu mahram. Paman itu tidak harus bapak, saudaranya bapak. Saudaranya bapak itu paman, baik sekandung, sebapak ataukah seibu, itu semuanya paman. Demikian juga saudaranya kakek, sekandung, sebapak, seibu, itu adalah paman. Dan paman mahram. Namun ingat, anaknya paman bukan mahram. Ya, kemarin disebutkan jika hakim tidak boleh membatalkan keputusan hakim yang lain. Di Indonesia jika ada pihak yang kalah maka boleh mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan yang lebih tinggi sampai maksimal Mahkamah Agung yang bisa membatalkan atau justru menguatkan putusan pengadilan di bawahnya. Yang demikian apakah dikenal dan boleh dalam Islam? Kemarin telah kita bahas di pelajaran kaidah fiqhiyah, kalau putusan hakim yang bahwa ini melanggar nas, ya, dia bukanlah ijtihad yang makbul, ya, bukan bersifat ijtihadi, ini adalah pelanggaran terhadap nas atau pelanggaran terhadap kemarin dicontohkan kalau penguasa sudah menetapkan satu aturan, mengambil ijtihad satu ulama mustahid, maka bisa dibatalkan. Kemudian ternyata hakim bawahnya ini melanggar aturan ini, maka bisa dibatalkan. Apa hukum telur setengah matang dan daging yang belum benar-benar matang, masih ada merahnya? Halal kalau mau. Hukum asal makanan halal. Pada kajian kaidah fikih untuk orang awam disebutkan hukum asal melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diketahui hukumnya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena al-ilmu kebelal kaul wal amal. Ya, orang boleh, orang itu harus berilmu sebelum bertindak. Oleh karena itu, maka hukum asal perbuatan yang kita tidak tahu ini hukumnya apa, tidak boleh melangkah. Belajar dulu, tanyakan dulu. Bahkan jika dia tidak ada di tempat tinggalnya tersebut, tidak ada tempat untuk bertanya, wajib hijrah. Wajib hijrah, pindah ke tempat yang ketika dia ada masalah, ada tempat untuk bertanya. Jika tidak tahu, bagaimana dengan kaidah hukum asal muamalah adalah boleh? Nah, pembahasan kita untuk orang awam. Orang awam, dia mau melangkah, mau bikin bisnis, maka namun dia tidak tahu hukumnya. Tidak boleh dia melangkah. Dan dia harus konsultasi. Maka kemudian kaidah hukum asal muamalah adalah boleh, itu untuk ustadznya. Untuk ustadznya, setelah kemudian dia tanyakan kepada ustadznya, dia tanyakan, saya punya rencana muamalah begini-begini. Kemudian dia, maka ustadznya ini kemudian, gurunya ini akan mentelaah gini, adakah sisi yang terlarang? Dia tidak jumpai ada sisi yang terlarang. Tidak ada sisi riba, sisi ghoror, sisi maisir dan sebagainya. Tidak dia jumpai, maka dia akan katakan kepada menanya, silakan Anda amalkan. Ya, tidak ada sisi hal yang terlarang dalam draft rencana bisnis Anda. Dan hukum asal muamalah adalah boleh, silakan dikerjakan. Nah, ini hukum asal muamalah boleh itu untuk jawaban ustadznya, bukan untuk pegangan orang awam. Nah, kalau untuk orang awam semuanya boleh semua karena dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Ini kita bicara orang awam. Dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu kaedah-kaedah ini. Kalau kemudian kita pegangi dia, kaedah hukum asal muamalah boleh. Wah, semuanya boleh. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik masuk dalam silsilah Dzahabiyah dalam masalah periyatan hadis. Ya, pertanyaan, mengapa ada pendapat dari Imam Syafi'i atau Imam Malik yang berbeda dengan hadis Rasul padahal mereka sangat dekat masa hidupnya dengan Rasulullah? Seperti contohnya Imam Malik tidak mensunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkinkah Imam Malik tidak mengetahui tentang hadis ini? Mungkin. Jangankan Imam Malik, sahabat saja mungkin. Sahabat saja mungkin. Umar itu tidak tahu kalau izin 3 kali, kalau enggak dijawab pergi, pulang. Itu Umar enggak tahu. Umar juga lupa. Kalau kemudian orang itu junub dan enggak ada air, cukup tayamum. Umar tidak tahu. Jika Umar saja tidak tahu, maka tidak usah kaget kalau Imam Malik tidak tahu, kemudian Imam Syafi'i tidak tahu. Nah. Ya, atau faktor apa yang menyebabkan pendapat para imam empat mazhab berbeda dengan hadis Rasul, boleh jadi mereka tidak mendapatkan hadis, atau kemudian mereka menganggap hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain, kemudian mereka pilih hadis yang lain, atau hadis tersebut sampai padanya namun dari sanad yang dhaif, padahal ternyata ada sanadnya yang sahih, dan macam-macam yang lain. Jika ada orang menemukan barang, kemudian sudah diumumkan satu tahun, tidak ada yang mengklaim, setelah itu lewat satu tahun, ada yang mengaku kalau itu miliknya. Apakah penuh punya kewajiban untuk mengembalikan? Jika dia mengaku pemiliknya dan memang terbukti ada indikator kuat menunjukkan dia adalah pemiliknya, ya, maka si penemu yang memanfaatkan punya kewajiban untuk mengembalikan. Maka setelah satu tahun diumumkan, maka boleh dimanfaatkan, namun dengan boleh dimanfaatkan, ya, dengan kesiapan untuk mengganti jika ternyata ketemu pemiliknya. Anak tiri perempuan berhak mendapatkan warisan dari bapak tirinya? Tidak berhak. Dia cuma berhak dapat warisan dari bapak kandungnya sama ibu kandungnya. Kalau bapak tiri, ya, dia pakai jalur mana dia dapat warisan dari ini bapak tirinya? Tidak ada. Ya, ini anak ini dapatnya dari bapak kandungnya sama ibu kandungnya. Kalau ibu kandungnya kemudian nikah dengan lelaki yang lain, nah, dia cuma bisa dapat hadiah dari bapak tirinya, namun dia tidak dapat warisan. Kapan batas akhir sholat malam dan sholat witir? Terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Maka apakah masih boleh melaksanakan ketika azan subuh sebelum iqomah? Jika itu adalah azan kubur setelah fajar, maka tidak boleh. Namun ada qadha salat malam, ada qadha salat witir di waktu duha, ya, dengan cara kebiasaan plus satu. Jika dia witirnya 3 rakaat, maka di waktu duha di qadha 3 plus 1 sama dengan 4 rakaat. Kapan batas akhir tidak untuk sahur ketika puasa sunnah, ketika terdengar adzan, ataukah boleh sampai iqamah? Jawabannya sampai terbit fajar. Ya. Jika terbit fajar itu setelah itu sama dengan iqamah, ya boleh sampai sebelum iqamah. Namun jika terbit fajar itu sama dengan adzan, ya maka ketika adzan sudah tidak lagi boleh makan dan minum. Apa hukum mengangkat tangan ketika takbir pada awal rakaat kedua, ketiga dan keempat setelah bangkit dari sujud atau tahiyat awal? Ya, kalau bangkit dari tahiyat awal, maka itu mustahab. Maka itu dianjurkan berdasarkan hadis Ibnu Umar. Dan ini pendapat jumhur ulama. Namun, jika bangkit dari sujud masuk ke rakaat kedua atau rakaat keempat, maka jumhur tidak menganjurkan angkat tangan. Ya, namun sebagian ulama menganjurkan angkat tangan. Dan ini adalah pendapat Al-Albani yang mengatakan boleh angkat tangan namun ahyanan. Ya, beliau mengatakan boleh angkat tangan ahyanan. Karena beliau menguatkan hadis yang mengatakan setiap berpindah gerak Nabi angkat tangan. Setiap pindah gerak Nabi angkat tangan. Yang hadis ini menurut jumhur muhadisin atau jumhur ulama, hadisnya adalah hadis yang sahih, namun dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan ini adalah pendapat yang jeleneh atau pendapat yang menyelisih jumhur yang sangat banyak. Oleh karena itu kata Syaikh Al-Syeikh di kitabnya Al-Mingdor, yang ini pernah kita bahas di majelis Sabtu Ahad, entah berapa tahun yang lewat. Di kitab Al-Mingdor beliau mengatakan tentang hadis, mengamalkan hadis angkat tangan setiap kali perpindahan gerak, untuk mengatakan karena ini adalah pendapat yang menyelisih jumhur yang sangat banyak, maka siapa yang meyakini sahihnya hadis ini, silakan diamalkan, namun di rumah dan jangan di tempat-tempat yang terbuka. jangan di masjid, jangan ini. Ketika itu di masjid, maka amalkan yang menjadi pendapat jumhur. Namun jika seorang itu memang betul-betul menilai, oh ini hadisnya kuat, maka silahkan diamalkan, namun biar supaya tidak kemudian dianggap asing dan aneh, maka amalkanlah ketika sholat di rumah, boleh jadi sholat sunnah ataukah karena keadaan tertentu terlambat bangun dan sebagainya sholat fardu. Namun itu pun kata Al-Albani ahyanan, dan jangan dibalik. Jangan dibalik kemudian malah kemudian sering-sering, tentu tidak benar. Sebelum tidur kita disunahkan baca surat Al-Mulk agar terhindar dari azab kubur. Apakah boleh membaca setengah atau satu jam sebelum tidur? Karena pengalaman ketika tidak tidur sebelum selesai surat sudah tidur duluan. Karena saking ngantuknya. Boleh, karena itu dibaca di malam hari. Tidak harus kemudian menjelang tidur. Bagaimana tinjauan syariat tentang fenomena anak indigo? Yang di antara mereka ada yang bisa melihat jin, bahkan ada yang bisa meramalkan kejadian yang akan datang. Mereka itu adalah orang yang, anak yang kesurupan alias sakit. Sakit itu diobati, bukan malah dimanfaatkan. Apakah setiap sholat qubliyah subuh yang ketinggalan selalu bisa diqadha? Kapan waktunya? Apakah boleh setelah sholat subuh atau pada waktu duha? Orang yang punya kebiasaan maka boleh qadha. Qadha-nya dianjurkan di waktu duha dan boleh begitu selesai sholat subuh. Karena kenapa yang lebih dianjurkan dalam waktu duha? Karena itu berdasarkan sunnah kauliyah. Sedangkan boleh setelah selesai sholat subuh karena berdasarkan sunnah takririyah. Perbuatan sahabat yang tidak disalahkan oleh Nabi. Apa hukumnya menggunakan embel-embel as-salafi al-athari pada nama pondok, yayasan atau nama orang? Satu yang diperselisihkan oleh para ulama mu'asirin, penulisan tersebut di belakang, apalagi ini kemudian terutama lagi lebih bermasalah lagi ketika itu dihadapkan kepada sesama ahlu sunnah, sesama salafi. Siapa nama anda? Saya Umar as-Salafi. Dan itu dia sampaikan, dan itu di sesama, di ruang lingkup, lingkungannya adalah lingkungan ahlu sunnah. Ya, maka ada kesan seakan-akan dialah yang paling salafi daripada yang lain. Tujuan nisbah pada salaf adalah lil imtiaz. Untuk menyatakan bahasanya jalan beragama kita itu beda dengan yang lain. Loh, kalau semuanya adalah orang-orang yang juga sepaham, maka maknanya sudah tidak. Imtiaz itu tentu berlaku ketika orangnya heterogen. Loh, kalau ini teman-temannya ya itu sepaham, dia masih kemudian kuar-kuar, kenalan pun pakai kayak gitu. Maka kemudian bagi kartu nama pun kayak gitu. Maka itu sudah tidak lagi sebagai fungsinya yaitu imtiaz. Ya, tidak lagi sebagai imtiaz. Namun bisa maknanya fakhr. Maka yang lebih bermasalah ketika dia santri di satu pondok pesantren. Ya, yang semuanya santrinya itu juga sepaham dengan dia. Namun dia masih kemudian mengedepankan label tadi. Maka ini lebih bermasalah. Adapun jika tidak dalam keadaan demikian, itu pun juga diperselisihkan oleh para ulama, boleh dan tidaknya. Ala kulli hal, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di Sarah Arba'in Nawawiyah ketika membahas hadis Irbad bin Sariyah, yang menjadi kewajiban kita adalah kenyataan. Yang menjadi kewajiban kita yang pokok adalah itulah kenyataan. Bahasanya mengikuti manhaj salaf itulah kenyataannya. Kenyataan dia dalam amal, kenyataan dalam ibadahnya, dalam dan yang lainnya. Itu yang paling pokok. Meskipun tidak ada embel-embel semacam itu di belakang namanya, kalau dia realitanya seperti itu, maka itu tidak masalah. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili di kitabnya An-Nasihah. Kapan batas waktu akhir sholat isya? Jamnya setengah malam. Dan yang dimaksud setengah malam dalam maghrib sampai isya dibagi dua. Maghrib sampai subuh dibagi dua. Itu setengah malam. Kalau ketiduran sebelum sholat isya lalu bangun sudah waktu sholat subuh, terus bagaimanakah sholat isyanya? Jika memang betul-betul ketiduran, maka begitu bangun langsung sholat isya. Kemudian pergi ke masjid atau kemudian mengerjakan dan mengerjakan sholat subuh. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana ma'an sholatin au nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan sholat, maka kerjakanlah saat dia bangun atau ingat. Jika bangun malam telat, sudah mau mendekati adzan, kurang lebih 10 menit lagi adzan, mana yang lebih baik? Salat malam, witir, atau istighfar dengan yang sebaiknya didahulukan. Maka di antara amal yang dianjurkan di waktu sahur adalah memperbanyak istighfar. Wahum bil ashari yastaghfirun. Dan mereka adalah orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur. Dan waktu sahur adalah menjelang subuh. Maka pilihan yang terbaik, wallahu a'lam, adalah witir. Boleh jadi satu rakaat atau tiga rakaat. 10 menit masih cukup untuk 3 rakaat. Habis itu bisa kemudian memperbanyak istighfar. Mohon penjelasan tentang al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Ya, maka al itu memiliki banyak makna. Nanti ada al-jinsiyah, ya, ada al-ahdiyah, nanti ada al-lil-ghulabah. Yang ini ya tergolong pelajaran nahwu tingkat lanjut. Namun intinya al-jinsiyah itu memiliki faedah memberikan makna keseluruhan. Kalau al-ahdiyah itu adalah cuma menunjukkan itu tertentu saja. Bisa jadi tertentu itu ahdunya ahdi zikri. Jika telah disebutkan di kalimat sebelumnya kemudian kita ulang. Di sebelumnya digunakan nakirah, maka kemudian kita ulang dengan makrifat untuk mengatakan bahasanya yang ini adalah sama dengan yang sebelumnya. Ishtaraitu qalaman fakatabtu bil qalami. Aku telah membeli sebuah pena, kemudian aku menulis, lalu aku menulis bil qalami dengan pena, pena itu. Atau bisa jadi al-ahdi, itu ahdi zihni yang ada di pikiran kita. Dalil masalah ini, dalil wajibnya puasa, Alkitab, Sunnah. Maka Alkitab, itu kitabnya sudah kitab tertentu, yang sudah ada di benak semua orang, semua muslim yang membacanya. Alkitabnya tentu, bukan Alkitab Taurat wal Injil. Alkitabnya jelas, adalah Al-Quran. Maka ini alnya Al-Ahdiyah, di Ahdi Zihni. Bagaimana jika cucu perempuan mendapatkan warisan tidak sesuai dengan kaidah seperti pada tabel? Apakah warisan tersebut halal untuk dibelanjakan, terus diinfakkan, atau diadakan jalan yang lain? Pertama, jika dia dapat jatah namun lebih dari seharusnya, maka yang tidak halal adalah yang lebih dari seharusnya. Itu yang tidak halal. Kalau tidak, karena tidak mungkin yang lain difahamkan, maka salurkanlah kepada kegiatan sosial. Namun jika seluruhnya, dia tidaklah halal menerimanya karena dia harusnya mahjub. Tertutup malah namun dikasih, ya seluruhnya itu tidak halal. Tidaklah dia salurkan pada kegiatan sosial. Jika seorang laki-laki mengajak wanita untuk menikah dan diiyakan, apakah itu sudah disebut ghibah? Iya, sebagaimana penjelasan Syekh Abdullah Al-Basam di Tawdi' Al-Ahkam di bab Kitabun Nikah. Jika seorang mendatangi wali, orang tua wanita dan mengatakan keinginannya untuk menikahi anaknya, apakah bisa juga, apakah bisa disebut khidbah juga? Iya juga. Maka khidbah itu boleh jadi kepada perempuan dan boleh jadi kepada walinya. Walaupun belum ada pernyataan atau acara resmi dengan membawa keluarga pria misalnya, dan belum ditanggapi wali wanita karena masih ingin tahu lebih jauh tentang calon mantunya. Oh, kalau belum ada kata-kata iya, ya maka berarti baru melamar namun perempuannya itu belum terlamar. Artinya masih ada kemudian jagoan yang lain mungkin untuk untuk kemudian berpartisipasi. Ya, manakah yang dipilih? Karena belum diiyakan. Yang tidak boleh kalau sudah datang kemudian menyatakan untuk mau menikah dan sudah diiyakan. Dari sisi perempuan, apakah harus membatalkan proses yang pertama dulu jika mau memberi kesempatan pada laki-laki? Kalau prosesnya itu belum ada pengiyaan, maka tidak harus ada pembatalan. Ini karena tidak tahu kalau sudah ada yang lamar, namun ini belum diiyakan. Kemudian ada yang kemudian lamar lagi, namun juga belum diiyakan juga. Datang lagi yang ketiga, boleh-boleh saja. Sebagaimana kasus Fatimah binti Qais yang dilamar oleh tiga orang, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jaham. Kenapa ada dua? Karena Fatimah tidak mengiyakan. Ada yang lamar, cuma diam saja. Saya pikirkan. Datang lamar yang kedua, tidak diiyakan. Saya pertimbangkan. Kemudian diceritakan pada Nabi, malah Nabi mengajukan nama yang ketiga. Ya, nikahlah dengan Usamah. Ya, pertanyaan yang lewat tentang masalah warisan. Beberapa tahun yang Bapak saya mewasiatkan harta bagi anak-anaknya, rumah ini untuk A, rumah ini untuk B, dan seterusnya. Lalu setelah kami tahu bahasanya wasiat tidak boleh untuk ahli waris, maka kami, anak-anak yang sudah paham agama, berencana untuk mengoreksinya. Dan salah satu anak sudah terlanjur merenovasi rumah yang akan menjadi bagiannya dan tidak rela melepaskan biaya renovasi yang telah dikeluarkan. Jika akan hibah, berarti semua anak juga akan mendapatkan rumah. Namun bila dengan hibah, orang tua belum rela melepas rumah yang masih ditempatinya karena dipentemnya kepada salah satu anaknya. Bagaimanakah sebaiknya? Ya, maka pembagian dari orang tua itu bisa statusnya hibah. Kalau hibah, cirinya tidak habis. Cirinya tidak habis. Jika tidak habis, maka itu berarti hibah. Ketika itu tidak habis dan ada pemindahan kepemilikan ketika masih hidup, maka itu hibah. Cirinya tidak habis. Namun kalau habis, sampai orang tua juga tidak dapat, maka itu apa? Pembagian warisan yang disegerakan. Kalau itu hibah, maka ada aturan semua harus dapat. Semua harus dapat. Boleh hibah kepada anak, namun semua harus dapat. Dan nanti ulama berselisih pendapat, apakah dalam hibah untuk anak ini ada aturan 2:1 ataukah tidak. Mazhabnya Imam Ahmad, iya. Pakai aturan 2:1, namun pendapat yang lebih kuat sama rata. Dan ingat, tidak ada yang namun ada sisa. Nah, nanti sisa ini setelah orang tua meninggal, sisa inilah yang jadi harta warisan. Namun jika itu dibagi habis, maka itu adalah pembagian waris yang disegerakan. Sehingga wajib mengikuti aturan waris. Jika ternyata tidak, maka itu batal demi hukum. Istilah di hukum di tempat kita, maka ini batal demi hukum. Artinya batal karena pelanggaran hukum. Masih terkait masalah di atas, orang tua juga membagikan sawah. Lalu sawah tersebut dibuatkan sertifikat dengan nama anak-anaknya. Namun hasil panen selama mereka masih hidup masih menjadi hak mereka. Ya, maka berarti ini statusnya bukan hibah. Bukan hibah. Ini statusnya adalah waris. Cuma untuk kemudian mengamankan supaya tidak ribut di belakang hari, maka sudah disertifikatkan. Ini pembagian waris. Karena itu masih milik orang tua. Ya, maka tentu harus mengikuti aturan waris. Jika mereka sudah meninggal, baru sertifikat diserahkan pada masing-masing anak. Iya. Maka ini pembagian waris. Nanti calonmu, jatahmu ini. Calonmu adalah jatahnya ini. Ini cuma calon saja. Maka ini adalah pembagian waris yang harus mengikuti. Bukan hibah. Ya, kalau hibah itu ada pemindahan kepemilikan yang dampaknya kalau itu sawah hasilnya juga sudah tidak lagi menjadi hak orang tua. Masalahnya luasan sawah tidak sesuai ketentuan waris, padahal sudah terlanjur dibuatkan sertifikat. Jika misalnya kelak kelebihan hasil panen yang akan seharusnya jadi milik saudaranya ia berikan kepada yang berhak, tapi tanpa mengubah luasan sertifikat, namanya diperboleh. Tidak masalah nanti kalau memang anak-anaknya itu faham, tidak masalah. Cuma yang lebih banyak, karena ini hakikatnya waris. Cuma ini calon, calon warismu ini, calon jatah warisanmu ini. Maka nanti anak yang jatahnya lebih banyak itu nyusui. Oh, jatah saya itu nilai nominalnya sekian 50 juta loh. Sawah yang jadi jatah saya ini nilainya 70 juta. Maka dia punya kewajiban untuk menyerahkan 20 juta kepada yang jatahnya kurang. Enggak masalah. Demikian asalkan yang banyak, asalkan pertama anak-anaknya sepakat dengan aturan faraid. Kemudian yang kedua, tinggal kemudian yang jatahnya dari bapak ini lebih, supaya bapak tidak dapat dosa karenanya. Ya, maka nanti kemudian yang lebih itu nyusui, bayari yang jatahnya kurang. Demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wassalam. Wa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.